نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang paling mulia, pagi Jumat tanggal 21 Muharram 1436 Hijriah ini kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adzkar, fikih berdoa dan berzikir. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang ke-9 di buku terjemahan kita halaman 71. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, min adabidzikr, sebagian dari adab-adab berzikir. Kemudian beliau mengatakan, taqaddama ma'ana qawlullahi tabaraka wa ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudui wal asal wa la takun minal ghafilin. Pada bahasan yang lalu telah kita sebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, berzikirlah pada Rabbmu di dalam dirimu dengan tunduk dan perlahan, tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian penulis mengatakan, وَبَيَانُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالنَّهِ عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ الْغَفْلَةُ. Lalu dijelaskan pula kandungan ayat ini, yaitu tentang pengumpulan antara perintah zikir kepada Allah dan larangan dari lawannya, yaitu lalai dari berzikir. وهذه الآية إضافة إلى دلالتها على ذلك فقد اشتملت على جملة طيبة من الآداب الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر. Namun di samping kandungan tersebut, ayat ini berisi pula sejumlah perkara tentang adab-adab mulia yang patut dijadikan sifat orang-orang berzikir. فَمِنْ هَذِهِ الْأَدَابِ, di antara adab-adab tersebut adalah, أَوَّلًا أَنْ يَكُونَ الذِّكْرُ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّ الْإِخْفَاءَ أَدْخَلُ فِي الْإِخْلَاصِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ. Di antara adab-adab tersebut nih, adab-adab berzikir, pertama, zikir dilakukan dalam diri. Zikir dilakukan di dalam diri. Karena menyembunyikan lebih dapat mendatangkan keikhlasan, lebih dekat untuk dikabulkan, dan lebih jauh dari riya. Apa maksud daripada berzikir di dalam diri? Maksudnya kita berzikir dengan lisan kita dan hanya kita yang mengetahuinya. Tidak perlu diangkat suaranya, apalagi sampai teriak-teriak. Berzikir di dalam diri. Karena menyembunyikan zikir tersebut lebih ikhlas. Kemudian lebih cepat dikabulkan. Dan yang ketiga yaitu lebih jauh dari sikap riya. Karena bagaimanapun ketika amalan terdengar akan riya. Ya, ketika amalan terdengar akan riya. Yang tidak beramal saja bisa riya, apalagi yang beramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyan, an yakuna ala sabili tadarru'. Hendaknya dilakukan dengan merendahkan diri. Wa huwa at-tadhallulu wal khudu'u wal i'tirafu bit taqsiri li yatahaqqaqa fihi dhillatul 'ubudiyyah wal inkisaru li 'azamatir rububiyyah. Subhanallah. Hendaknya dilakukan dengan merendahkan diri, yaitu menghinakan diri dan tunduk serta mengakui kekurangan, agar terrealisasi padanya kehinaan peribadatan kepada Allah dan lebur dalam keagungan rububiyah. Lebur dalam keagungan rububiyah. Maksudnya adalah seorang yang berzikir kepada Allah, salah satu adabnya dia merendahkan diri. Merendahkan diri bahwasanya dia adalah hamba Allah yang hina. Kemudian dia menghinakan diri bahwasanya dialah yang membutuhkan Allah. Dialah yang lemah, Allah yang maha kuat. Itu ketika berzikir seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, thalisan an yakuna ala wajhil khifah, ayil khauf, minal mu'akhadati ala taqsiri fil amal. Hendaknya dilakukan dengan rasa takut, yakni takut diberi sanksi atas kekurangan dalam beramal. Kalau kekurangan dalam beramal. Wal khasyah minar ridha, wal khasyati minar raddi, dan khawatir ditolak. Ya, khawatir ditolak. Wa adamil qabul, dan tidak diterima amal ibadahnya. Qala Allah Ta'ala fi sifatil mu'minin al musari'ina fil khairat as-sabiqina li arfa'id darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat orang-orang mukmin yang bersegera kepada kebaikan, berlomba-lomba kepada derajat yang paling tinggi. Sifat mereka adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang memberikan apa yang dianugerahkan kepada mereka dan hati mereka takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Ayat ini maksudnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah orang beramal, tapi malah hatinya ketika setelah beramal di hari kiamat bergetar takut kepada Allah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa mawas diri dalam amal kita. Jangan-jangan tidak diterima dan berharap diri agar diterima. Semoga diterima amal ibadah. Dua hal itu selalu digabungkan dalam setiap kali kita beramal. Setelah sholat, kita semaksimal mungkin berharap agar sholat kita diterima. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah setelah selesai sholat, semoga kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat itu diampuni oleh Allah. Begitulah seluruh amal ibadah, termasuk di dalamnya berzikir. Ya, termasuk di dalamnya berzikir. Bahwasanya seorang ketika berzikir, dia senantiasa harus dibarengi dengan sifat takut tidak diterima amal ibadah. Dan sifat berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61 ini. Orang-orang yang mereka memberikan apa yang dianugerahkan kepada mereka, orang-orang yang bersedekah. Dan hati mereka takut, tetapi dalam keadaan hati mereka takut, sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Waqad thabata fil musnad wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an haula faqalat ya rasulullah ahwa ar-rajulu yazni wa yasriqu wa yashrubu al-khamr wa yakhafu an yu'adzab. Kemudian tercantum dalam al-musnad. Al-musnad artinya adalah kitab Imam Ahmad yang bernama al-musnad, yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tercantum dalam Al-Musnad dan lain-lain. Dan lain-lain maksudnya adalah dari lain-lain kitab-kitab hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibunya orang beriman. Karena semua istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya orang beriman. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, anaknya, anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, di dunia dan di surga. Dan Aisyah radhiyallahu anha dilepaskan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala macam tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik kepada beliau. Maka barang siapa yang menuduh Aisyah di zaman sekarang, setelah turunnya, setelah lepasnya Aisyah dari segala macam tuduhan berdasarkan ayat dalam surat An-Nur, maka berarti orang tersebut mendustakan Al-Qur'an dan keluar dari Islam. Yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang keji, maka dia keluar dari Islam karena telah menuduh, mendustakan Al-Qur'an. Ayat yang menunjukkan tentang bahwa istri-istri Nabi semuanya adalah ibu-ibunya orang beriman, surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk mengurus orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Ini salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat perhatian terhadap umatnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah seutama-utama perempuan dari seluruh perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyata 'ala sa'irin nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am." Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mereka itu, yaitu tentang orang-orang yang bersedekah tapi hatinya takut kalau di akhir kiamat. Siapa mereka? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud seorang pezina, pencuri, peminum khamr, lalu dia takut untuk disiksa dan diazab? Menurut Aisyah, menurut pemahaman Aisyah, orang-orang yang bergetar hatinya, yang takut ketika dikembalikan di hari kiamat adalah orang yang pezina, pencuri, minum khamr, takut kemudian di hari kiamat takut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut disiksa. Ternyata apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya bint as-Siddiq. Tidak wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu ar-rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala min. Tetapi dia adalah seseorang yang berpuasa, sholat, bersedekah, dan dia takut amalannya tidak diterima. Ini adalah akhlak seorang muslim dalam ibadah. Takut amal tidak diterima. Makanya kita setelah selesai seluruh ibadah senantiasa beristighfar. Agar amal kita diterima oleh Allah. Agar kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan tatkala beribadah dimaafkan oleh Allah. Setelah sholat misalkan dalam hadis dari Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salatnya beliau beristighfar 3 kali. Ini menunjukkan rahasia di balik bukankah beristighfar itu setelah maksiat? Astaghfirullah. Ya, setelah maksiat. Tetapi kenapa setelah salat malah istighfar? Setelah haji malah istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Jika kalian telah selesai mengerjakan ibadah haji, maka pergilah ke masy'aril haram. Berzikirlah di sana. Sebagaimana bapak-bapak kalian berzikir. Kemudian keluarlah kalian dari Muzdalifah menuju Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, beristighfarlah. Kenapa setelah mengerjakan amal ibadah malah kita istighfar? Salah satu rahasianya adalah kita takut amal kita tidak diterima oleh Allah. Amal yang penuh dengan kekurangan, amal yang penuh dengan riya, sum'ah, amal yang penuh dengan ketidaksempurnaan, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian, dan ini akhlak seorang muslim dalam beramal. Tidak ujub dalam amalnya. Ada perkataan yang menarik dari Yahya ibn Aun rahimahullah. La tathik bi kathratil amal fa innaka la tadri aqbilta amla. Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Karena kamu tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak. Akhlak seorang muslim selalu merasa takut ketika beramal, jangan-jangan tidak diterima, dan berharap kepada Allah agar diterima. Ibnu Dinar rahimahullah ta'ala berkata, Al-khawfu alal amal alla yutaqabbal ashaddu minal amal. Takut amalan itu tidak diterima lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seyogianya kita ujub dengan amal ibadah kita. Dan ini penyakit orang yang beramal. Penyakit orang-orang yang sudah mulai kenal dengan dakwah. Ujub dengan amal ibadahnya, seakan-akan selain saya penghuni neraka, saya orang paling suci. Ini musibah. Padahal semakin dia takut, semakin dia mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya hanya para ulama yang takut kepada Allah. Hanya orang-orang yang mengenal Allah yang takut kepada Allah. Semakin mengenal Allah, semakin dia takut. Amal dia tidak diterima oleh Allah. Semakin dia bertakbir, semakin dia takut. Amal dia tidak diterima oleh Allah. Salat dia tidak diterima oleh Allah. Tapi rasa takut ini harus dibarengi dengan rasa yang kedua. Yaitu rasa harap. Agar rasa takut tersebut tidak menjadi putus asa. Maka dia berharap kepada Allah yang maha pengasih, maha pengampun, maha pemaaf, agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang sangat luar biasa dari seorang muslim. Dan itu bisa diamalkan dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, an yakuna dunal jahr. Dilakukan tanpa dinyaringkan suaranya. dilakukan tanpa dinyaringkan suaranya. Li'annahu aqrabu ila husni tafakkur. Karena ia lebih dekat untuk memperbaiki pemikiran. Ya, kalau nyaring-nyaring itu susah untuk benar-benar khusyuk dan tadabbur. Tapi ketika astagfirullah dengan pelan, dengan lembut, jangan guring tadinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dekat untuk bertafakkur di dalamnya. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah, wa li hadza qala wa dunal jahri minal qaul. Wa hakadha yustahabbu an yakuna dhikru la yakuna nida'an wa jahran balighan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, oleh karena itu dikatakan tanpa mengeraskan suara, demikianlah disukai keadaan zikir, bukan dalam bentuk suara seruan yang nyaring atau dikeraskan sekeras-kerasnya, tapi dia dipelankan berzikirnya dengan pelan, dengan khusyuk. Makanya orang yang berzikir teriak-teriak itu bukan termasuk zikir Islam, zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah, ya, bukan. Menyarik, berzikir menyarik, ini bukan dari ajaran Islam, ya. Bukan kita permasalahkan lafaz zikirnya, bukan, tapi tata caranya, adabnya yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi sahihain an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala rafa'a an-nasu aswatahum bid-du'a'i fi ba'd al-asfar faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innal ladhi tad'unahu samii'un qaribun aqrabu ila ahadikum min 'unqi rahilatihi. Artinya, dalam kitab As-Sahihain. As-Sahihain artinya kitab Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Musa Al-Asy'ari? Abu Musa itu artinya abahnya Musa. Seseorang punya nama anak Musa, maka dipanggil abahnya Musa. Abu Musa. Nama Abu Musa al-Ash'ari siapa? PR ya. Cari sampai ujung dunia. Abu Musa al-Ash'ari. Siapa beliau? Salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Dia berkata, orang-orang mengeraskan suara mereka dalam berdoa. Di sebagian perjalanan mereka, Nabi Muhammad dalam berdoa di sebagian perjalanan mereka. Maksudnya ketika dalam perjalanan mereka mengeraskan doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Wahai manusia, kasihanilah diri-diri kalian. Sungguh kalian tidak menyeru yang tuli, tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada. Sesungguhnya yang kalian seru adalah Maha Mendengar, Maha Dekat. Lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada leher tunggangannya." Leher tunggangannya, kalau seandainya kita nunggang onta, nunggang kuda, itu lehernya hewan tersebut sangat dekat dengan penunggangnya. Allah lebih dekat dibandingkan orang tersebut dengan leher tunggangannya dibandingkan orang tersebut dengan leher tunggangnya. Allah lebih dekat. Lebih dekat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut dibandingkan leher hewan tunggangannya kepada orang tersebut. Artinya dekat sekali, tidak perlu teriak-teriak. Ya. Maka dari sini para ikhwah sekalian, sekali lagi yang berzikir sambil teriak-teriak, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang keempat. Adab yang kelima, khamisan an yakuna bil lisan la bil qalbi wahdah wa huwa mustafadun min qawlihi wa dunal jahri لأن معناه ومتكلما كلاما دون الجهر ويكون المراد بالآية الأمر بالجمع في الذكر بين اللسان والقلب. Hendaknya diucapkan dengan lisan bukan dengan hati saja. Jadi keliru orang yang berzikir cuma dengan hati, ya, berzikir bertapa gitu dengan hati, tidak mengucapkan dengan lisan lafat-lafat itu. Maka ini termasuk adab, yaitu berzikir dengan lisan bukan dengan hati. Dan ini disimpulkan dari firman Allah tanpa mengeraskan. Artinya berzikir dengan lisan dan bukan dengan hati saja, itu dalilnya dari firman Allah tanpa mengeraskan. Bagaimana sisi pendalilannya? Karena maknanya diucapkan dengan perkataan yang tidak keras, sehingga maksud dari ayat tersebut adalah perintah mengumpulkan dalam berzikir antara suara lisan dengan hati. Ya, dunal jahri, tidak mengeraskan, berarti ada apa? Ada yang diucapkan. Ada yang diucapkan. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya wa fi sahihain an Abi Musa al-Ashari, bukan? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Waqad yuqalu huwa dzikr dzakarahu fi qalbihi bila lisani biqaulihi ba'da dzalika wa dunal jahri min alqaul illa anna alawwala huwa alashah kama haqqaqa dzalika syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghairuhu min ahli alilm. Artinya, dan ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah berzikir dalam hati tanpa lisan. Artinya firman Allah yang berbunyi tadi tanpa mengeraskan, itu maksudnya berzikir dengan hati tanpa lisan berdasarkan firman-Nya tanpa mengeraskan suara. Akan tetapi pendapat pertama lebih sahih, seperti hasil penelitian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan selainnya di kalangan ahli ilmu. Dalil yang menunjukkan bahwasanya berzikir harus diucapkan dengan lisan, tidak boleh dengan telepati di hati saja, itu adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah berzikir hanya dengan semedi. Semedi, ya begitu. Tanpa mengucapkan dengan lisan, tidak pernah. Selalu berzikirnya dengan ucapan. Contoh, Nabi Muhammad SAW dihitung oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, setiap kali duduk bermajlis, beliau beristighfar kurang lebih 70 kali. Ini menunjukkan bahwasanya terlihat ucapan Rasulullah. Kalau dalam hati saja bagaimana mengetahui bahwa Rasulullah SAW beristighfar 70 kali? Jadi tidak boleh berzikir hanya dengan hati saja. Tidak boleh. Ya, hanya dengan semedi ataupun mengheningkan cipta. Itu tidak boleh. Berzikir dengan mengheningkan cipta itu tidak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut mengheningkan cipta? Apa arti mengheningkan cipta? Hening diam. Cipta apa hubungannya mengheningkan cipta? Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. وقد نظر له رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي أنه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Artinya, pernah Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanggapi dengan sabda Nabi dari riwayat yang diriwayatkan dari Rabb-nya bahwa Allah berfirman, barang siapa menyebut ku zikir pada dirinya, niscaya aku akan menyebutnya pada diriku. Ini masih membicarakan tentang bolehkah mengheningkan cipta, ya? Bolehkah berzikir di dalam hati. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, beliau pernah di debat orang, kenapa enggak boleh mengheningkan cipta? Kenapa berzikir di dalam hati saja enggak boleh? Kan ada hadisnya. Man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Barang siapa yang berzikir di dalam dirinya, kata Allah, maka aku akan berzikir mengingatnya di dalam diriku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka jawaban beliau bagaimana? Lihat. Paham permasalahannya ya? Masalahnya adalah bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat zikir itu harus dengan lisan, dibarengi dengan hati, tidak boleh di hati saja. Taib. Ada yang membantah beliau, bagaimana dengan hadis ini? Kata orang tersebut. Membantahnya siapa? Tidak, yang penting tidak tahu kita. Yang penting dia berdalil, bagaimana dengan hadis ini yang berbunyi, barang siapa yang menyebutku berzikir kepadaku di dalam dirinya. Kata-kata di dalam dirinya, maka aku akan berzikir kepada dia di dalam diriku, kata Allah seperti itu. Ini bagaimana menjawabnya? Beliau mengatakan, qala wa hadha yadkhulu fihi dhikruhu bil lisan fi nafsihi fa innahu ja'alahu qasima dhikri fil mala'i wa huwa nadhiru qawlihi dunal jahri minal khawl wa ad-dalilu ala dhalika annahu qala bil ghudwi wal asal. Subhanallah, ini orang cerdas sekali ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini adalah ulama yang sangat cerdas sekali. Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Dan beliau meninggal di penjara. Dipenjara oleh penguasa pada saat itu. Karena tidak taat kepada penguasa dalam maksiat. Makanya beliau tidak mau bermaksiat. Akhirnya beliau dipenjara. Dan perkataan yang sangat menarik dari beliau juga adalah yang dinukilkan oleh Imam Al-Qayyim, muridnya. Inna fil jannati jan, inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dalam dunia itu ada sebuah surga. Yang belum masuk ke dalam surga dunia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa maksud surga dunia? Lazat beribadah. Itu surga dunia. Bisa mengalahkan semua jenis makanan. Untuk paling nyaman ya, bisa mengalahkan. Berarti Ustaz hendak untuk bisa mengalahkan apapun. Lezat beribadah, lezat misalkan, lezat bersedekah dalam keadaan sempit, dalam keadaan terhimpit, masih dia bersedekah, lezat dia. Bahkan bersedekah dalam keadaan dia berat sambil meneteskan air mata. Ya Allah, ini saya beriman. Itu lebih lezat dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, emas yang bertumpuk, harta yang luar biasa. Inna fil jannati, inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dalam dunia itu terdapat sebuah surga. Barang siapa yang masuk ke dalam yang belum masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia yang dimaksud adalah lezat beribadah. Di saat orang-orang sibuk dengan dunianya, dia lezat memenuhi panggilan Allah. Di saat orang-orang tidur nyenyak, dia lezat untuk bertafakkur kepada Allah, untuk sholat malam. Di saat orang-orang macam-macam, lezat dalam beribadah itu lebih indah dibandingkan lezat tatkala meninggalkan maksiat yang dia sanggup mengerjakannya, tidak ada penghalang. Dia tinggalkan karena Allah. Bahkan kadang-kadang dengan kompensasi, dia kehilangan dunia. Saya pernah bertemu baru kemarin, minggu yang lalu lah, bertemu dengan seorang meninggalkan pekerjaan ribanya, bekerja di bank konvensional. Saya tanya, apa yang memotivasi? Cuma satu katanya, yaitu sesungguhnya riba yang paling ringan adalah seperti seorang yang berzina dengan ibunya. Sebesar itukah dosa riba? Maka dia tinggalkan karena Allah. Dan itu prosesnya 1 tahun. ajukan pengunduran diri 1 tahun. 1 tahun itu tarik mundur, biasa syaitan mengganggu. Tarik mundur. Dan kadang-kadang diberikan kompensasi. Ayo, kamu mau kapan? Kalau seandainya permasalahannya adalah kamu ingin pulang tepat pada waktunya, saya kasih. Enggak usah lembur. Jam 5, jam 3 pulang silakan. Enggak usah lembur. Selama 1 tahun itu. Meninggalkan sesuatu karena Allah, itu berat. Dan itu ibadah lezat. Lezat, lebih lezat dibandingkan kelemben manapun. Nah, anda kelemben pun. Ya, ini Bapak Ibu Saudara Saudari, lezat sekali, lezat. Misalkan lagi, ini indahnya hari Jumat itu kadang-kadang saya mendapatkan tema-tema kajian dia di dalam kajian seperti ini. Ini muncul dalam benak saya, lebih lezat dari dunia dan seisinya. Lebih lezat dari kesenangan dunia. Di antaranya misalkan, seorang beribadah kepada Allah dalam keadaan sakit. Kepalakah sakit, gigikah sakit, atau batiskah tersilahu. Tapi dia tetap beribadah. Dia tetap berdiri walau dengan sempoyongan. Tetap sujud, ruku walau dengan sulit kakinya. Itu lebih lezat dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dia berusaha benar-benar maksimal untuk Allah. Ya Allah, saya lakukan ini hanya karena Engkau. Bukan karena siapa-siapa. Itu sangat lezat. Dan itu ibadah hati. Yang bisa mengalahkan ibadah lahir. Yang paling dalam. Yang banyak sekali. Itu ibadah hati. Karena di situ terletak penghambaan diri kepada Allah. Di situ yang menjadikan seorang kadang-kadang seperti Imam Ahmad. Ditanya, apakah engkau tidak merasa sepi sendirian di rumah, wahai Imam? Beliau mengatakan, bagaimana aku bisa merasa sepi? Sedangkan ma'ya Rabbi, bersamaku Rabbku. Dia tidak akan pernah merasa sepi. Karena dia lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lezat tatkala mengerjakan ibadah saat ibadah itu sulit. Terbatas. Itu lezat sekali. Lezat dalam mengerjakan menjauhi maksiat. Saat maksiat itu sudah menjadi kecanduan. Ada kesempatan. Tidak ada yang menghalanginya. Dia tinggalkan hanya karena Allah. Itu lebih indah dibandingkan perhiasan apapun. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Lau 'alimuna la jaladuna bisuyuf." Kalau mereka mengetahui kelezatan hidup yang kami hadapi meskipun kami di penjara, niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Karena kelezatan itu tidak tiada tara, tidak bisa digambarkan. Indah, nikmat, manisnya iman. Itu yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah SAW. Arba'un man kunna bihinna wajada halawatal iman. 4 perkara di dalam dirinya, yang jika ada 4 perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. An yakunallaha wa rasulahu, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan daripada keduanya. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, cari kelezatan itu. Cari keindahan itu dalam peribadatan kita kepada Allah. Kan ada kadang kalau kita beribadah, ya sekedarnya. Habis sholat, ya hati terasa hampa. Tidak ada pengaruh sholat itu sama sekali. Kelezatan ibadah akan terasa di saat kesempitan menghimpit. Kita berani mengerjakan sholat di saat kita membutuhkan harta. Dan kesempatan mendapat harta tersebut ada di depan kita. Itu lezatnya ibadah. Kita tinggalkan ini hanya karena Allah, agar bisa beribadah kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, dan lihat Syekhul Islam bagaimana jawaban beliau, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa boleh, kata orang ini, boleh berzikir di dalam hati saja tanpa mengeraskan suaranya. Beliau jawab, maka beliau berkata, termasuk dalam hadis ini pula zikir dengan lisan. Hadis yang kamu sebutkan itu dalil kami, kata beliau. Itu apa? Dalil kami. Lihat cerdasnya orang ini. Hadis yang kamu sebutkan yang berbunyi, barang siapa yang menyebutku zikir pada dirinya, niscaya aku menyebutnya pada diriku. Ya, itu adalah pula berzikir dengan lisan pada dirinya, karena ia jadikan bandingan dari zikir di khalayak ramai. Apa maksudnya? Karena setelah itu Allah berfirman, barang siapa yang menyebutku di khalayak ramai, enggak mungkin di tengah dengan hati itu. Ya, berzikir kepada di khalayak ramai. Artinya menyebut Allah, berzikir dengan lisan tentang Allah di tengah orang banyak. Enggak mungkin itu di hati, enggak mungkin. Makanya hadis ini sebenarnya dalil untuk orang-orang yang berzikir dengan lisan, dan tidak boleh berzikir dengan hati saja. Sama seperti firman-Nya, tanpa mengeraskan suara. Ya. Sama seperti firman Allah, tanpa mengeraskan suara. Jadi hadis ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman-Nya pada pagi dan petang. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 299, tanpa mengeraskan suara di pagi hari dan di petang hari. Enggak mungkin kita mengatakan kamu berzikir dengan hati pagi hari dan sore hari. Enggak mungkin. Karena tidak mungkin itu dengan hati, tapi dengan lisan. Karena akan diketahui dengan lisan kapan? Ketika dia berzikir pagi hari. Ketika dia berzikir sore hari. Tidak mungkin diketahui zikir pagi hari, sore hari, kecuali dengan lisannya. Nah, itu jawabannya. Ya. Kemudian, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, sementara telah diketahui bahwa zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disyariatkan pada pagi dan petang, dalam sholat dan di luar sholat, adalah dengan lisan bersama hati. Seperti sholat subuh dan asar, zikir yang disyariatkan sesudah kedua sholat itu, semuanya dengan lisan. Ya. Serta apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW maupun yang diajarkan dan dikerjakannya, berupa zikir-zikir dan doa-doa amalan sehari semalam yang disyariatkan pada dua tepi siang, pagi dan petang. Jadi dari sini kita ambil pelajaran adab yang kelima, tidak boleh berzikir hanya dengan hati, semedi gitu, mengheningkan cipta, enggak boleh. Ya. Itu berzikir harus dengan lisan. Berzikir harus dengan apa? Dengan lisan. Ya. Cukup, alhamdulillah kita membaca adab yang kelima. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, jika ada yang ingin bertanya. Ya. Sebagai pengumuman, saya akan safar setelah Jumat dan kembali insyaallah Senin siang. Kemudian sepertinya pekan depan akan banyak safar keluar kota. Mohon maaf, pelajaran-pelajaran yang rutin malam itu kita beberapa malam mungkin agak terhambat, karena ini undangan dari kantor gubernur di Kepulauan Riau, jadi harus bermalam di sana di waktu-waktu yang di waktu kerja, karena kajiannya di waktu kerja bukan Sabtu Ahad. Seperti misalkan Senin siang saya sampai Banjarmasin, besoknya saya berangkat lagi ke luar kota sampai Kamis. Kemudian Jumatnya berangkat lagi. Nah, itu mungkin pekan depan akan banyak kegiatan di luar. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keikhlasan di dalam amal ibadah kita. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Afiikum. Mohon dijelaskan sedikit Ustaz berkaitan dengan pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan hadis tadi, itu ditulis ar-rajulu, apakah hanya khusus laki-laki saja yang melaksanakan salat, puasa, bersedekah? Dia takut amalnya tidak diterima pada saat menghadap Allah. Iya. Afiikum barakallah. Bagus pertanyaannya. Maksud pertanyaan beliau adalah dalam hadis tersebut adalah disebutkan bahwa tidak wahai Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang hatinya bergetar yang takut dikembalikan kepada Allah, dia adalah ar-rajul alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yutaqabbal. Dialah seorang lelaki. Memang rajul adalah laki artinya, yang dia sholat, puasa, zakat dan takut untuk tidak diterima. Pertanyaan beliau, apakah ini hukumnya untuk khusus untuk laki-laki untuk takut kepada Allah dalam beramal? Maka jawabannya tidak. Redaksinya untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun penyebutan laki-laki di situ. Kenapa disebutkan laki-laki? Karena kebanyakan yang ada di hadapan beliau adalah laki-laki. Dan penyebutan ar-rajulu dikatakan oleh para ulama la mafhuma lahu. Artinya tidak ada pemahaman padanya. Bukan laki-laki yang dipahami, tetapi seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ketika beramal dia takut kepada Allah dalam amal ibadahnya. Jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.